ketiki ngenteni tetesi embun ngarep riko nyiriami ati hang alung iki iseng satnya walas iseng nong riko yang urias pianyu sekoro sing ono putus-putus se lan uli ketika